السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، الحمد لله، kita kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan risalah at-tamassuk bi sunnati nabawiyyati wa atharuh karya al-allamah Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kita masih menerangkan tentang athar dari sunnah dan pengaruhnya yang baik terhadap umat yang akan menyelamatkan mereka dari kebinasaan di dunia dan di akhirah. Berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan satu-satunya solusi yang akan mendatangkan kebahagiaan, yang akan membawa kepada kenikmatan yang abadi, yang kekal. Sebab berpegang teguh dengan sunnah maknanya adalah mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam telah menyatakan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku maka dialah yang mendapatkan jaminan surga, dan siapa yang menyelisihi aku, bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang yang enggan masuk ke dalam al-jannah. Kemudian Ibn Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan tentang hal-hal yang kaitannya dengan bulan Rajab, karena pentingnya permasalahan at-tamassuk bi sunnah, komitmen dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tentunya dengan menyebutkan penyimpangan-penyimpangan dan bid'ah yang terjadi, itu akan menjadikan seorang semakin memahami sunnah dan semakin menjauhi bid'ah. Sebab terkadang seorang tatkala dia tidak mengenal bid'ah tersebut, terkadang tanpa terasa dia terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Maka memberi peringatan dengan menjelaskan bid'ah-bid'ah yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, yang tujuannya agar kemudian kaum muslimin menjauhinya dan meninggalkannya. Berkaitan dengan bulan Rajab, di mana beliau telah menerangkan bahwa bulan Rajab termasuk di antara 4 bulan haram yang berdiri sendiri. Sementara 3 bulan haram yang lainnya itu mutawaliyah, berurutan, dimulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Adapun Rajab, yang disebut pula Rajab Mudhar, terletak di antara bulan Jumadah Tsaniyah dan bulan Sya'ban. Lalu manakah di antara 4 bulan haram ini yang lebih afdal, yang paling utama? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Dan Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menerangkan bahwa yang sahih bulan yang paling afdal adalah bulan Dzulhijjah, disebabkan karena ada 2 keutamaan yang terdapat pada bulan tersebut. Yang pertama yaitu bulan haram. Bulan Dzulhijjah merupakan bulan haram yang juga dimiliki oleh bulan atau 3 bulan yang lainnya. Namun yang kedua, yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya, bahwa pada bulan Dzulhijjah di sana ditunaikan satu ibadah yang agung, yang mulia, yang tidak ditunaikan di bulan-bulan yang lainnya, yaitu adaul hajj, menunaikan ibadah haji. Kemudian kita melanjutkan yang dijelaskan oleh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kata beliau, syahrul rajab syahrun yu'adzimuhu ahlul jahiliyah wa yuharrimuna fihi al-qital kasairil ashhuril hurum. Bulan Rajab adalah bulan yang diagungkan oleh kaum jahiliyah dahulu. Jadi semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diutus sebagai rasul, mereka telah memuliakan bulan-bulan haram tersebut, al-ashhurul hurum, dan mereka mengharamkan terjadinya peperangan pada bulan itu. Mereka mengharamkan terjadinya peperangan pada bulan Rajab dan 3 bulan haram yang lainnya, sehingga apabila memasuki bulan tersebut maka mereka menghentikan peperangan. Mereka menghentikan peperangan. Ini kaum jahiliyah. Meskipun dengan kekufuran mereka, kesyirikan mereka, namun masih ada sebagian dari amalan-amalan yang sejalan dengan syariah. Ya, akan tetapi disebabkan karena perbuatan kesyirikan yang mereka perbuat, menggugurkan setiap amalan saleh yang mereka lakukan. Termasuk diantaranya dalam hal memuliakan bulan haram, memuliakan bulan-bulan al-haram. Kaum jahiliyah mereka memuliakannya. Pada saat memasuki bulan tersebut tidak ada peperangan di antara mereka karena mereka memuliakan bulan itu. Oleh karena itu ada sebagian kabilah, apabila mereka hendak mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka apabila mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka harus melewati daerah kabilah tersebut, kabilah orang-orang kafir, sehingga mereka tidak bisa mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali di bulan-bulan haram. Sebab bulan haram, orang-orang kafir pun mereka mengagungkan bulan tersebut. Mereka tidak akan merusaknya dengan membunuh atau dengan melakukan peperangan. وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْمُسْلِمُونَ فِي تَحْرِيمِ الْقِتَالِ فِيهَا. Telah terjadi perselisihan kalangan kaum muslimin tentang diharamkannya berperang di bulan-bulan haram. فَأَكْثَرُ الْعُلَمَا, mayoritas para ulama, عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ الْقِتَالِ فِيهَا مَنْسُوخ. Mayoritas para ulama mengatakan bahwa berperang pada bulan-bulan tersebut, diharamkannya berperang pada bulan-bulan tersebut, telah terhapus hukumnya, telah mansukh. Wa annahu yajuzu fihi wa fi ghairihi min al-ashhuril hurum. Lalu kemudian mereka berpendapat tentang bolehnya, baik di bulan Rajab atau di bulan-bulan haram yang lainnya, ibtida'ul qital, diperbolehkan memulai pertempuran. A'ni qital al-kuffar, yaitu memulai dalam memerangi orang-orang kafir. Li'umumil adillati fi dhalik, berdasarkan keumuman dalil tentang bolehnya memerangi orang-orang kafir. Qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah, perangilah orang-orang musyrik secara menyeluruh sebagaimana mereka memerangi kalian secara menyeluruh. Dan ayat-ayat yang lainnya yang memerintahkan untuk memerangi kaum musyrikin, kata mereka para ulama bahwa ayat tersebut umum, kita diperintahkan memerangi orang-orang musyrik kapan saja, ya, di waktu kapan saja, meskipun di bulan-bulan haram. Ini pendapat sebagian ulama, dan Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyandarkannya kepada aktsarul ulama, kebanyakan para ulama. Namun kata beliau, wassahihu, dan pendapat yang sahih dalam hal ini, anna ibtida'al qital fiha muharram, bahwa memulai peperangan diharamkan. Memulai berperang adalah sesuatu yang haram. Wa amma idza qataluna aw kana al-qital istimraran liqitalin ubtudi'a fil ashhuril halal fala ba'sa. Memulai berperang haram, tidak diperbolehkan. Adapun jika mereka yang memulai memerangi kita, jadi kita tidak memulai peperangan, mereka yang memerangi kita, atau peperangan tersebut merupakan perang lanjutan dari peperangan yang telah dimulai pada bulan-bulan yang halal, sehingga tidak mengapa, fala ba'sa. Ya, yang diharamkan memulai peperangan. Adapun di saat didahului orang-orang kafir, mereka yang mendahului berperang, maka ya, yang demikian diperbolehkan, atau perang lanjutan sehingga memasuki bulan haram, ini juga tidak mengapa. Yang ketiga, syahrul rajab yu'adzimu ahlul jahiliyah bisawmi fi. Bulan Rajab juga dimuliakan oleh kaum jahiliyah dengan berpuasa pada bulan Rajab. Dengan berpuasa pada bulan Rajab. Lihat ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir dahulu, mereka kafir, mereka musyrik, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup di zaman jahiliyah. Akan tetapi mereka bukanlah dari kelompok kafir al-ibahiyah yang menghalalkan segala sesuatu, apa saja boleh. Tidak. Orang-orang kafir dahulu mereka tetap menjaga kebiasaan-kebiasaan yang menurut mereka itu adalah kebaikan, yang menurut mereka itu adalah merupakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berpuasa, mereka juga menunaikan ibadah haji, mereka memelihara kehormatan bulan-bulan haram dan yang lainnya dari ibadah yang mereka lakukan. Namun mereka musyrikin disebabkan karena mereka mencampur ibadah mereka dengan kesyirikan. Nah, tidak seperti kondisi orang-orang kafir ya, yang ada pada zaman kita sekarang ini, yang dalam hal intihak hurumatillah, mereka tidak memandang untuk memelihara syiar tertentu. Bagi mereka, Tuhan mereka adalah hawa nafsu mereka. Yang mereka ikuti adalah hawa nafsu. Apa yang enak menurut mereka dalam kehidupan dunia, maka itu adalah hal yang dibolehkan menurut hawa nafsu mereka. Sehingga tidak ada dalam hal memelihara sesuatu yang sifatnya menurut mereka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Nah, termasuk di antara yang dimuliakan oleh ahlul jahiliyah adalah berpuasa. Kata beliau, walakin lam yasihha عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء في صوم رجب بخصوصه. Akan tetapi tidak ada satu pun yang sahih dari riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus yang menerangkan tentang anjuran berpuasa di bulan Rajab. Berpuasa sunnah pada bulan-bulan apa saja secara umum merupakan hal yang dianjurkan. Merupakan hal yang dianjurkan baik pada bulan Rajab ataupun di bulan-bulan yang lainnya. Namun tidak diperbolehkan seorang mengkhususkan satu jenis ibadah tertentu, baik itu puasa ataukah salat, apabila tidak dibangun di atas dasar yang sahih, hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menganggap misalnya satu bulan dianjurkan berpuasa sekian hari, atau dianjurkan berpuasa pada hari ini, atau dianjurkan sholat pada jam sekian, pada waktu sekian, pada pekan kesekian, tanpa didasari dengan dalil. Barang siapa yang mengkhususkan satu jenis ibadah tertentu yang asal hukumnya disyariatkan, namun tidak ada dalil yang mengkhususkan, lalu dia mengkhususkannya, maka ini menjadi bid'ah. Ini menjadi satu amalan bid'ah. Seperti menganggap bahwa di bulan Rajab ada keutamaan berpuasa secara khusus yang melebihi keutamaan di bulan-bulan yang lainnya. Maka ini membutuhkan dalil. Kata beliau, tidak ada satupun yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan berpuasa di bulan Rajab. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fil fatawa. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa halaman juz yang ke-25 halaman 290. Kata beliau, wa amma shaumu rajab bi khususih fa ahadithuhu kulluha dha'ifah. Adapun berpuasa di bulan Rajab secara khusus, hadis-hadisnya seluruhnya lemah. Bal mawdhu'ah, bahkan palsu, yakni makdzubatan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ya'tamidu ahlul ilmi ala syai'in minha. Para ulama, mereka tidak bersandar kepada satu pun dari riwayat-riwayat tersebut. Yani para ulama tidak menjadikannya sebagai hujjah. Wa laysat min ad-dha'if alladhi yurwa fil fadha'il. Dan hadis-hadis tersebut tidak termasuk dalam kategori hadis dha'if yang diriwayatkan yang menerangkan tentang keutamaan-keutamaan satu amalan. Bal 'ammatuha minal mawdhu'atil makdzubat. Bahkan mayoritas dari riwayat tersebut palsu, yang didustakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ya, karena jangan sampai ada kemudian yang mengatakan bahwa itu kan hadis-hadis tersebut berkenaan tentang keutamaan satu amalan, fadailul a'mal. Bukankah para ulama mereka membolehkan untuk meliwatkan hadis atau mengamalkan hadis yang kaitannya dengan fadailul a'mal, keutamaan satu amalan? Maka di sini beliau menerangkan, ya, yakni beliau di sini menyinggung bahwa para ulama pada saat mereka mengatakan diperbolehkannya meriwayatkan hadis-hadis yang menerangkan tentang fadailul amal, keutamaan satu amalan, mereka tidak memutlakkan begitu saja bahwa diperbolehkan secara mutlak. Tidak, ada persyaratan-persyaratan yang disebutkan oleh para ulama. Mereka yang membolehkan meriwayatkan hadis-hadis dalam fadailul amal, syarat yang pertama bahwa hadis tersebut tidak terlalu lemah. Jadi kelemahannya kelemahan yang ringan. Seperti misalnya, kenapa hadis tersebut lemah? Disebabkan karena dalam riwayatnya ada seorang perawi yang lemah hafalannya. Lemah hafalannya. Dia asalnya jujur tapi lemah hafalannya. Atau dalam sanadnya ada seorang perawi yang mudallis, yang dikenal pentadlis hadis. atau di dalam sanadnya misalnya ada yang terputus, kelemahan yang ringan. Adapun kalau dia sampai terlalu lemah, syadid, dha'af, sangat lemah sekali, dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang matruk, ditinggalkan hadisnya, atau dia mungkarul hadis, atau dia pendusta, maka ini tidak ada satupun dari kalangan para ulama mengatakan boleh meriwayatkan hadisnya. Tidak ada satupun dari kalangan para ulama yang mengatakan boleh meriwayatkan hadisnya. Kemudian syarat yang kedua, bahwa hadis tersebut ya, kaitannya menjelaskan tentang satu keutamaan amalan yang asal hukum amalan tersebut ada sumbernya yang sahih. Misalnya menerangkan tentang keutamaan sholat duha. Sholat duha diriwayatkan dengan hadis-hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya tentang sholat duha. Jadi asal hukumnya disyariatkan. Asal hukumnya disyariatkan. Adapun menerangkan tentang satu keutamaan terhadap satu amalan yang amalan ini saja tidak dibangun di atas dalil yang sahih, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, seorang tidak boleh meyakini itu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hendaknya dia menyebutkan dalam bentuk tamrid, diriwayatkan, ada riwayat yang bunyinya demikian dan seterusnya. Tidak boleh memastikan penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi disebutkan oleh Syekhul Islam, ternyata hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan khusus berpuasa pada bulan Rajab semuanya lemah, bahkan mayoritasnya palsu, dusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ila an qala, sampai kemudian beliau mengatakan, yakni Syekhul Islam, isahha anna Umar bin Al-Khattab kana yadribu aydiyan nas liyadha'u aydiyahum fi at-ta'am fi Rajab wa yaqulu la tushabbihuhu bi Ramadan. Bahkan telah sahih bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an beliau memukul tangan-tangan manusia, tangan-tangan kaum muslimin, agar tangan-tangan tersebut mereka letakkan ke dalam makanan supaya mereka makan di bulan Rajab. Lalu beliau mengatakan, jangan kalian serupakan bulan Rajab itu dengan bulan Ramadan. Yani jangan kalian berpuasa. Ya. Jangan kalian berpuasa sampai sebulan penuh. Berpuasa pada bulan Rajab sehingga memiripkan bulan Rajab tersebut seperti bulan Ramadan. La tushabbihuhu bi Ramadan. Jangan kalian serupakan bulan Rajab itu dengan bulan Ramadan, kata Umar radhiyallahu taala anhu. Wa dakhala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an fa ra'a ahlihi qad ishtarau kizanan lil ma'. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, suatu ketika beliau memasuki, yakni mendatangi sebagian keluarganya. Lalu beliau melihat keluarganya membeli gelas-gelas persiapan untuk air, tempat-tempat air. Wasta'addu lis-shaum, dan mereka bersiap-siap untuk berpuasa pada bulan Rajab. Faqala ma hadza? Lalu Abu Bakar mempertanyakan, apa ini? Persiapan apa ini? Qalu Rajab. Ya, menghadapi bulan Rajab. Qala aturiduna an tushabbihuhu bi Ramadan? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, apakah kalian hendak menyerupakan bulan Rajab itu dengan bulan Ramadan? Wa kasaratil kalkizan. Lalu kemudian beliau pun menghancurkan gelas-gelas tersebut, karena akan dimanfaatkan terhadap sesuatu yang tidak disyariatkan di dalam al-Islam, mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Ini dari Abu Bakar As-Siddiq. Demikian pula dari Umar bin Al-Khattab, dan mereka adalah manusia terbaik umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa dzakara Al-Hafiz Ibn Rajab fi Al-Lataif athar Umar bin Al-Khattab bi nahwi ma dzukira fi Al-Fatawa. Al-Hafiz Ibn Rajab juga menyebutkan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif riwayat Umar bin Al-Khattab seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Fatawa. Wa zada fihi, Lalu kemudian disebutkan tambahan dalam kitab Al-Lataif, inna Rajaban kana yu'azzimuhu ahlul jahiliyah. Falamma kana al-Islam turik. Bahwa Rajab merupakan bulan yang dimuliakan oleh kaum jahiliyah dahulu. Namun tatkala Islam tiba, tatkala Islam telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan mengagungkan bulan Rajab itu pun ditinggalkan. Nah, yang keempat, Syahrul Rajab yu'azzimuhu al-Arab fayatamiruna fihi. Bulan Rajab juga merupakan bulan yang dimuliakan oleh bangsa Arab dengan cara mereka menunaikan umrah pada bulan Rajab. Karena syahr Dzulhijjah yahujjuna fihi al-baita wa Rajabun nisfu as-sanah min ba'di Muharram. Sebab bulan Dzulhijjah merupakan bulan di mana mereka menunaikan ibadah haji. Sedangkan Rajab itu pertengahan tahun setelah Muharram. Muharram bulan pertama. Nah, pertengahan tahun itu di bulan Rajab. Di bulan Rajab. Nah, setelah Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi Rajab mereka menganggapnya pertengahan tahun, yakni dimulai dari bilangan Muharram. Fayatamiruna fi. Maka mereka pun menunaikan umrah pada bulan Rajab. Liyu'ammar al-baitu bil hujjaj wal ummar 'inda muntaha al-'am wa nisfih. Untuk dimakmurkan Baitullah dengan para jamaah haji dan mereka yang menunaikan umrah pada saat akhir tahun, yaitu maksudnya pada bulan Dzulhijjah akhir tahun dan pertengahannya, yaitu di bulan Rajab. Qala fil Lataif, berkata Ibn Rajab dalam kitabnya Al-Lataif, wastahabba al-i'timar fi Rajab Umar ibn al-Khattab wa ghairuh, dan disukai menunaikan ibadah umrah pada bulan Rajab Umar ibn al-Khattab dan yang lainnya. Wa kanat Aisyah taf'aluh. Aisyah juga melakukannya. Wa ibn Umar aydan. Dan Abdullah bin Umar. Wa naqala ibn Sirin anis salaf annahum kanu yaf'alunah. Dan Ibn Sirin menukilkan dari para ulama salaf bahwa mereka biasa melakukan hal tersebut. Yani tujuannya adalah untuk memakmurkan Baitullahil Haram. Pada asalnya menunaikan umrah kapan saja. Pada waktu kapan saja diperbolehkan seseorang menunaikan ibadah umrah sepanjang tahun. Jadi tidak ada waktu tertentu. Tidak ada waktu tertentu menunaikan ibadah umrah. Adapun dalam hal keutamaan yang disebutkan keutamaan menunaikan ibadah umrah adalah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan ka hajjah. Umrah di bulan Ramadan seperti menunaikan ibadah haji, dalam riwayat yang lain ka hajjatin ma'i. Seperti seorang yang menunaikan haji bersamaku. Bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka kalau seorang mencari keutamaan, maka keutamaan umrah di bulan Ramadan itu lebih istimewa. Lebih besar keutamaannya. Nah, dan tidak diketahui di bulan Rajab, wallahu ta'ala alam, ada hadis khusus yang menerangkan tentang keutamaan umrah di bulan Rajab. Namun siapa saja yang hendak melakukan, baik di bulan Rajab atau di bulan-bulan yang lainnya, dipersilahkan, tidak jadi masalah. Umrah adalah ibadah. Adapun para ulama ussalaf, mereka menunaikan ibadah umrah pada bulan Rajab tersebut, ya, para ulama menyebutkan adalah untuk senantiasa memakmurkan Baitullahi al-Haram, agar kemudian sepanjang tahun yakni tidak terlepas tengah tahun lamanya dalam keadaan Baitullahi al-Haram tersebut tidak dimakmurkan dengan ibadah, menunaikan ibadah umrah. Kemudian yang kelima, fi Rajabin salatun tusamma salata ar-ragaib. Di bulan Rajab ada satu salat yang dinamakan salat ar-raghaib. Salat ar-raghaib. Tuf'alu fi awwali lailati jum'ah. Minhu bainal maghrib wal isya. Salat ar-raghaib ini dikerjakan pada awal Jumat. Awal Jumat dari bulan Rajab. Yang dikerjakan antara maghrib dan isya. Wahiyya thnata asyrata raka'ah. Yang jumlahnya 12 raka'at. Bisifatin gharibah. Dengan cara-cara yang aneh. Dzakaraha al-Hafidz Ibnu Hajar fi kitabih Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Tabyin al-Ajab bima warada fi fadli Rajab. Ini salat disebut salat ar-raghaib. Mereka menyebutnya salat ar-raghaib dari kata yurghab. Syai'un marghub, sesuatu yang diharapkan. Sesuatu yang diharapkan. Kata mereka disebut salat tersebut dengan salatul raghaib lima yurghabu fihi minal ataya. Ya, karena sesuatu yang diharapkan dari anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang melaksanakan salat tersebut. Naam, pada bulan Rajab, salatul raghaib. Maka yang disebut ar-raghaib karena mereka sangat berharap mendapatkan keutamaan dengan melaksanakan salat tersebut. Naam. Salat ini dikerjakan antara maghrib dan isya. Jadi di Jumat yang pertama. Di Jumat yang pertama. Di malam harinya. Mereka menyebutkan keutamaan salat pada malam ar-raghaib. Mereka menyandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Ini hadis yang mereka nisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. La yusalli 'abdun aw amatun hadhihi as-salah illa ghafara Allahu lahu jami'a dhunubihi. Tidaklah seorang hamba, laki-laki atau wanita yang mengerjakan salat ini, yaitu salatul raghaib, melainkan Allah mengampuni seluruh dosanya. Walau kana dhunubuhu mithla zabadil bahr wa adadir ramal wa waznil jibal wa addi waraqil ashjar. Meskipun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan, sebanyak jumlah kerikil, ya, atau pasir-pasir, dan seberat, meskipun dosanya seberat gunung-gunung, dan sebanyak daun-daun, ya, dari tumbuh-tumbuhan. Wa yashfa'u yawmal qiyamah, dan dia diberi hak untuk memberi syafaat pada hari kiamat. Fi sab'i mi'atin min ahli baitih mimman qad istawjaba an-nar. Ya, dia berhak untuk memberi syafaat 700 orang dari keluarganya yang sudah divonis pasti masuk neraka. Ya, sudah divonis masuk neraka karena dia mengerjakan salatul raghaib, maka dia berhak memberi syafaat kepada 700 orang keluarganya. Subhanallah. Ini ciri-ciri hadis palsu, ya, yang amalannya ringan tapi pahalanya berlipat-lipat. Ya, ini akhirnya membuat orang malas ibadah. Naam. Sekali sholat sudah, ya, pasti masuk surga. Bahkan dia berhak untuk beri syafaat kepada 700 orang dari keluarga yang sudah difonis masuk neraka. Fa idza kana awwalu lailati nuzuli ila qabri, apabila malam pertama ketika dia dimasukkan ke dalam kuburnya, yani setelah dia mati, ba'atha Allahu ilaihi thawaba hadhihi shalah, maka Allah mengutus pahala dari salat yang dia kerjakan ke kuburnya, fi ahsani surah, dalam bentuk yang terbaik, dengan wajah yang tampan, dengan bahasa yang indah. Lalu kemudian dia mengatakan, ya Habibi Abshir, faqad najauta min kulli syiddah. Lalu pendampingnya ini, amalan solehnya dari solatul raghaib menurut dia, ini akan mengatakan kepadanya di alam kuburnya, wahai Habibi, ya Habibi, bergembiralah. Engkau telah selamat dari setiap permasalahan, dari setiap kesulitan. Maka dia pun bertanya, siapa kamu? Aku tidak pernah melihat ada wajah setampan kamu. Dan aku tidak pernah melihat mencium satu bau yang lebih harum dari baumu. Dia mengatakan, ya Habibi, ana thawabu tilkas shalah. Akulah pahala sholat itu yang engkau kerjakan pada malam ini, di tempat ini, pada bulan ini, pada tahun ini. Jadi maksudnya sholatul raghaib. Ya, maka aku datang pada malam ini li'aqdiya haqqak, untuk menunaikan hakmu dan mengisi kesendirianmu, dan aku akan menghilangkan rasa takut darimu. Fa'idha nufiqa fisur, apabila ditiupkan sangkakala, dhalaltu fi urdatil qiyamah ala rasik, aku akan menaungimu pada hari kiamat nanti di atas kepalamu, dan engkau tidak akan lagi diharamkan dari berbagai macam kebaikan-kebaikan. Ini engkau akan terus mendapatkan kebaikan. Ya, orang awam mendengarkan hadis-hadis yang seperti ini, ya, gimana mereka tidak tergiur? Ya, sekedar mengerjakan antara sholat maghrib dan isya, sholatul raghaib, 12 rakaat sudah pahalanya luar biasa. Ya, sehingga mereka bersungguh-sungguh dalam amalan bid'ah. Bersungguh-sungguh dalam amalan bid'ah, ya, dikerjakan hanya sekali setahun. Ya, tapi amalan yang rutin dikerjakan, sholat jamaah wajib setiap hari, 5 kali sholat di masjid, yang jelas-jelas diwajibkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka menelantarkannya, mereka menyia-nyiakannya. Nah, ini yang mereka sebutkan salah satu di antara riwayat yang menerangkan tentang keutamaan sholat ar-raghaib. Kata beliau di sini, bisifatin ghalibah, dengan tata cara yang aneh. Kenapa disebut tata cara yang aneh? Mereka menyebutkan tata cara pelaksanaan sholat ar-raghaib. Yang pertama, mereka harus berpuasa terlebih dahulu. Berpuasa di siang harinya. Berarti pada hari Kamis. Kamis pertama di bulan Rajab. Kamis pertama di bulan Rajab. Kemudian setelah itu berbuka puasa. Nah, malam Jumat. Dan itu malam pertama pada malam Jumat di bulan Rajab. Itulah yang disebut dengan Lailatul Raghaib. Maka mereka pun mengerjakan salat antara Maghrib dan Isya 12 rakaat. 12 rakaat, setiap 2 rakaat salam. Setiap 2 rakaat salam, kemudian membaca pada setiap rakaat Al-Fatihah 1 kali. Kemudian membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Hah? Mau dicatat ini. Tata caranya mau dicatat. Ya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Qul huwallahu ahad 12 kali. Qul huwallahu ahad 12 kali. Apabila telah selesai sholat yang dia kerjakan, jadi tiap rokat seperti itu. 3 rokat Al-Qadar, 3 kali membaca surah Al-Qadar, kemudian 12 kali membaca surah Al-Ikhlas. Subhanallah, mereka memilih yang ringkas-ringkas. Mereka tidak memilih surah Al-Baqarah. Hah? Kenapa enggak baca surah Al-Baqarah? Apabila telah selesai sholat, maka mereka membaca 70 kali. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil amin wa ala alih. Naam. Ini dibaca 70 kali. Kemudian sujud. Dan dia mengatakan dalam sujudnya, sebanyak 70 kali subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Kemudian dia mengangkat kepalanya, ini selesai sholat ya, selesai sholat dia mengangkat kepalanya dan dia mengucapkan 70 kali rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal aliyul a'zam. Coba deh, bahasa-bahasanya itu bahasa saja ya, biar menarik kedengarannya, terakhirnya mim semua ya, biar kelihatan menarik. Ini kebiasaan ahlul bid'ah untuk menghiasi bid'ah mereka. Kemudian setelah itu sujud lagi ya, sujud kali yang kedua, lalu dia mengucapkan 70 kali subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Kemudian setelah itu dia memohon kehendaknya, berdoa apa saja yang dia inginkan, maka itu pasti terkabulkan. Ya. Bisa diulangi? Tata caranya? Ini tata cara salatul raqaib. Makanya di sini kata beliau bisifatin ghoribah, tata caranya aneh. Tata cara yang aneh. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala fi syarhil muhaddab, berkata An-Nawawi rahimahullah dalam syarhul muhaddab, yani al-majmu', as-salatul ma'rufatu bi salatir raghaib wa hiya 12 raka'ah tusalla baina al-maghrib wal 'isha lailat awwal jum'atin fi rajab wa salati lailati nisfi sya'ban 100 raka'ah. Salat yang dikenal dengan nama salatul raghaib yang berjumlah 12 rakaat yang dikerjakan antara maghrib dan isya pada awal Jumat pertama di bulan Rajab, ini salat yang pertama. Yang kedua wa salatul lailati nisfi sya'ban, salat pada malam nisfu sya'ban sebanyak 100 rakaat. Wa hatani salatani bid'atan, dan dua salat ini dua-duanya bid'ah. Siapa yang mengatakan? An-Nawawi rahimahullahu taala, salah satu di antara tokoh ya dari ulama yang bermadhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, yang anehnya banyak dari mereka yang menisbatkan kepada madhab Syafi'iyah, mereka menyelisihi tokohnya, mereka menyelisihi ulama'nya. Ini perkataan Nawawi rahimahullah mengatakan itu bid'ah. Wa hatani salatani bid'atan wa munkaratan qabihatan. Dua jenis salat ini bid'ah, munkar, buruk. Buruk. Jangan sampai kemudian ada yang memfitnah mengatakan, "Loh, masa orang salat dilarang? Hah? Masa Allah akan menyiksa kita dengan salat?" Apa kata Sa'id bin Musayyab rahimahullah taala? "La yu'adzibuka Allah 'ala shalah walakin yu'adzibuka 'ala khilafi sunnah." Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksamu karena salat. Akan tetapi Allah menyiksamu disebabkan karena engkau menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. "Wa la yughtaru bi dzikrihi ma fi kitab qutil qulub wa ihya ulumuddin." Jangan tertipu. Ya, hanya karena kedua jenis salat ini disebutkan dalam kitab Qutul Qulub. Qutul Qulub kitab sufi Abu Talib Al-Makki. Ihya Ulumuddin, demikian pula kitab sufi yang ditulis oleh Abu Hamid Al-Ghazali yang pada akhir usianya beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada madhab salaf. Namun yang disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, yani subhanallah, bercampur hadis-hadis palsu disebabkan karena kejahilan beliau tentang ilmu hadis. Nah, tambah lagi pemikiran filsafat sufiyah itu bercampur menjadi satu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wala bil hadis al-madhkur fihima, jangan tertipu dengan hadis-hadis yang disebutkan dalam kedua kitab itu. Fa inna kulla dzalika batil, semua riwayat-riwayat tersebut batil. Wala yuhtarru bi ba'dhi man ishtabaha 'alaihi hukmuhuma min al-a'immah, dan jangan tertipu pula dengan sebahagian yang tersamarkan olehnya tentang hukum salat ini dari kalangan para imam. fasannafa waraqatin fi istihbabihima. Lalu kemudian dia menulis beberapa lembar yang menerangkan tentang disukainya salat tersebut. Fa innahu ghalitun fi dzalik. Sungguh dia telah salah dengan menyebutkan keutamaan. Ya, biasanya yang menyebutkan atau menulis tentang keutamaan ini mereka yang tidak mengerti ilmu hadis. Adapun ulama yang mereka memahami ilmu hadis, yang membedakan antara yang sahih dari yang tidak sahih, maka mereka tidak akan menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan salat ini, disebabkan karena riwayatnya yang sangat lemah, bahkan palsu. Waqad sannafa Syekhul Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail Al-Maqdisi kitaban nafisan fi ibtalihima. Syekh Al-Imam Abu Muhammad menulis kitab yang sangat bernilai yang menerangkan tentang batilnya kedua jenis salat tersebut. Fa ahsana fihi wa ajada rahimahullahu taala, dan beliau telah baik dalam menulis kitab tersebut rahimahullah. Ini perkataan An-Nawawi rahimahullahu taala tentang bid'ahnya salatul raghaib dan bid'ahnya salat pada malam nisfu Sya'ban. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata pula Syekhul Islam sebagaimana yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa pada jilid 23 halaman 124, salatul raghaib bid'atun biittifaqi a'immatiddin. Salat raghaib itu bid'ah berdasarkan kesepakatan tokoh-tokoh ulama di dalam agama ini. Lam yasunnaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah menetapkan sunnahnya. Wala ahadun min khulafai, tidak pula seorang pun dari kalangan khalifahnya. Wala istahabbaha ahadun min a'immatiddin, tidak ada seorang pun dari kalangan para ulama yang mengatakan dianjurkannya. Seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah, Al-Thawri, Al-Auza'i, Al-Layth, dan yang lainnya. Wal hadithul marwiyu fiha kadhibun bi ijma' ahli al-ma'rifati bil hadith. Hadith yang diriwayatkan yang menerangkan tentang salatul raghaib itu dusta berdasarkan kesepakatan para ulama yang mengerti tentang ilmu hadith. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibn Rajab dalam kitabnya Al-Lataif, lam yasihha fi syahri Rajabin salatun makhsusatun takhtassu bih. Tidak sahih dalam bulan Rajab ada salat khusus yang menganjurkan salat pada bulan tersebut. Wal ahaditsul marwiyatu fi fadli salatir raghaib fi awwali lailati jum'ah min syahri Rajabin kadzibun batil la tasih. Hadis-hadis yang diriwayatkan tentang keutamaan salatul raghaib pada awal malam Jumat di bulan Rajab dusta dan batil, tidak sahih sama sekali. Lalu beliau mengatakan wa innama lam yadhkurha al-mutaqaddimun. Mengapa para ulama terdahulu tidak membahas salatul raghaib? Nah, ini beliau terangkan. Para ulama terdahulu mereka tidak menyinggung sedikit pun tentang salatul raghaib, li'annaha uhditsat ba'dahum. Karena salat ini baru muncul setelah meninggalnya para ulama itu. Makanya mereka tidak membahas. Wa awwalu ma dhaharat ba'da al-arba'imi'ah. Pertama kali munculnya salat ini itu setelah berlalunya 4 abad Islam. Setelah 400 tahun. Falidzalika lam ya'rifa al-mutaqaddimun wa lam yatakallamu fiha. Oleh karena itu para ulama terdahulu mereka tidak mengenalnya. Tidak mengenal salatul raghaib. Dan mereka tidak membahas. Karena memang mereka tidak mengetahui ada sholat yang seperti itu. Kalau seandainya itu kebaikan, tentu sudah dibahas oleh para ulama. Apalagi disebutkan keutamaan yang luar biasa. Yang keutamaan ini disebutkan jauh lebih afdal daripada sholat-sholat yang jelas syariatnya. Ini keutamaan yang disebutkan sangat besar sekali. Kalau seandainya itu sahih, tidak mungkin para ulama terdahulu meninggalkan pembahasannya. Ya. ternyata yang ada pengingkaran. Begitu muncul, para ulama mengingkari. Demikian pula yang disebutkan oleh Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaidul Majmu'ah. Wa qad ittafaqa al-huffaz 'ala annaha ya'ni salat ar-raghaib mawdhu'ah. Dan telah bersepakat para huffaz bahwa salat ini yaitu salatul raghaib palsu yang diadakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan fawadhuha la yamtari fihi man lahu adna ilmamin bi fannil hadis. Tentang kepalsuan hadis ini tidak diragukan oleh seorang yang punya ilmu sedikit saja tentang ilmu hadis. Dia mengerti sedikit saja. Ya. Dia baru belajar al-baiquniyah misalnya, tamat baiquniyah, faham dengan baik. Kalau dia melihat hadis tersebut, maka dia akan segera mengingkarinya. Artinya seorang punya ilmu sedikit saja tentang ilmu hadis, pasti dia mengingkari hadis ini. Ya, karena tidak dilakukan akan kebatilannya. Demikian pula berkata Al-Fairuz Abadi dalam kitabnya Al-Mukhtasar, innaha mawdu'atun bil ittifaq, bahwa hadis-hadis tentang salatul raghaib palsu berdasarkan kesepakatan ulama. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Maqdisi. Wa dzakara Asy-Syaukani fil kitab al-madzkur, Asy-Syaukani menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Majmu'ah haditsan, satu hadis fi fadli salati lailatan nisf min Rajab. Beliau menyebutkan satu hadis tentang keutamaan salat pada malam pertengahan bulan Rajab. Lalu beliau mengatakan rawahul Jauzaqani an Anas marfu'an wa huwa mawdhu' wa ruwatuhu majahil. Diriwayatkan oleh Al-Jauzaqani dari Anas bin Malik yang disandarkan kepada Rasul, dan ini palsu, perawi-perawinya tidak dikenal satupun. Baik, ini penjelasan tentang salat ar-raghaib, bahwa ini adalah salat bid'ah yang tidak dikenal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka tidak mengenalnya dan tidak dikenal oleh para ulama al-a'immah seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian poin yang kelima, fi syahri Rajabin yafidu ba'dun nas ila al-Madinati an-Nabawiyyah bi ziyaratin yusammunaha ar-Rajabiyyah. Pada bulan Rajab ada sebagian kaum muslimin mereka mengunjungi Madinah, mengunjungi kota Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah ziarah yang mereka sebut ar-rajabiyah, yakni ziarah di bulan Rajab. Yarawna annaha minas sunanil muakkadah, mereka menganggap berziarah ke Madinah pada bulan Rajab termasuk di antara sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Wa yazuruna fiha ma yazurunahu min amakin, lalu mereka berziarah mendatangi tempat-tempat tertentu yang ada di Madinah, ada yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan. Ba'dhuha ziyaratuhu mashru'ah, sebagian ziarah itu ada yang disyariatkan, yakni asal hukum ziarah itu ada, disyariatkan, dibolehkan secara syar'i. Kal Masjidin Nabawi, seperti berziarah ke Masjid Nabi, itu bagus, disyariatkan, asal dia tidak mengkhususkan bulan Rajab. Kapan saja berziarah ke Masjid Nabawi, hal yang dianjurkan. Wa Masjid Quba, mendatangi Masjid Quba lalu sholat di dalamnya, juga ini kebaikan. Wa ka qabrin Nabi wa qabri sahibaih, berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tiba di Madinah, dan dua kubur sahabatnya Abu Bakar dan Umar, mengunjungi Baqi', kuburan Baqi', wa kubur asy-syuhada fi Uhud, mengunjungi kuburan orang-orang yang meninggal syahid dalam peristiwa perang Uhud. Ini asal hukumnya disyariatkan dan diperbolehkan secara syar'i apabila seorang telah berada di Madinah. Namun mengkhususkan di bulan Rajab yang diberi nama khusus ar-Rajabiyah, ini yang tidak ada dasarnya. Sebagian ziarah mereka ghairu masyru'ah, memang sudah tidak disyariatkan, baik di bulan-bulan yang lainnya atau di bulan Rajab, asalnya sudah tidak disyariatkan. Kal masjid alladhi yuqalu lahu masjidul ghumamah, seperti masjid al-ghumamah, masjid al-qiblatain, al-masajidus sab'ah. Ini memang asalnya sudah tidak ada tuntunan untuk mendatangi masjid tersebut, apalagi untuk sholat di dalamnya. Tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak di antara kaum muslimin meskipun bukan pada bulan Rajab, mereka mengunjungi masjid-masjid tersebut, al-masajidus sab'ah, masjidul ghamah, masjidul qiblatain. Ya. Naam, lalu kemudian mereka meyakini ada keutamaan tertentu. Tidak ada keutamaan. Tidak ada keutamaan yang disebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masjid-masjid tersebut. Yang menyebutkan keutamaannya mereka dari ahlul bid'ah. Adapun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada sama sekali. Wa hadhihi ziyarah ar-rajabiyyah laisa laha aslun fi kalam ahli al-ilm. Ziyarah Rajab ini tidak ada asalnya, tidak ada sumbernya dari perkataan para ulama. Wa ka'annaha uhditsat akhiran. Ya, seakan-akan ini amalan yang baru muncul belakangan. Wala raiba anna al-masjid an-nabawi ahadul masajid allati tushaddu ilaiha ar-rihal. Meskipun kita tidak meragukan bahwa Masjid Nabawi merupakan salah satu dari tiga masjid yang dianjurkan untuk menempuh perjalanan khusus menuju ke masjid tersebut. Wahyal Masjidul Haram wa Masjidun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Masjidul Aqsa. Ini tiga masjid dianjurkan. Walakinna takhsisa hadza bi syahrin muayyan aw yaumin muayyan yahtaju ila dalilin khas. Akan tetapi mengkhususkan mendatangi masjid tersebut pada bulan tertentu atau di hari tertentu, ini membutuhkan dalil khusus. Wala dalila huna ala takhsisi Rajabin bidzalik, dan tidak ada dalil dalam hal ini, dalam hal mengkhususkan bulan Rajab dengan amalan tersebut, dengan ziarah ke al-masjid atau ke al-Madinatun Nabawiyah. Wala hadza, maka berdasarkan hal ini, fattikhadu hadza sunnatan yutaqarrabu biha ila Allah taala fi hadza asy-syahr bi khususih bid'atun mardudah. Maka menjadikan ini sebagai sunnah, dia tidak umrah kecuali apa, dia tidak mendatangi Masjid Nabawi kecuali di bulan Rajab, lalu melakukan amalan-amalan tertentu dengan keyakinan jika melakukannya di bulan Rajab pahalanya lebih banyak. Kata beliau, menjadikan ini sebagai sunnah yang dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah di bulan tersebut secara khusus merupakan bid'ah yang tertolak. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami, dalam agama kami, sesuatu yang tidak berasal darinya, maka amalan tersebut mardudun, tertolak, ay mardudun ala sahibih. Ya, dikembalikan kepada orang yang mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Nah, karena ini mengkhususkan sesuatu yang tidak ada dalil pengkhususannya. Ya. Salat kapan saja silakan, selama bukan pada waktu-waktu terlarang salat. Tapi menetapkan waktu khusus seperti yang disebutkan dalam salatul raghaib dengan tata cara khusus yang tidak dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadi bid'ah. Kemudian yang keenam, fi syahri rajabin kana al-isra' wal-mi'raj fil masyhur 'inda an-nas fil 'usur al-mutaakhirah fi lailati 27. Masih berkaitan dengan bulan Rajab. Di bulan Rajab itu ada sebuah kejadian, yaitu kejadian yang besar, al-Isra wal Mi'raj, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju ke Palestina, ke Al-Aqsa, Masjidul Aqsa, lalu kemudian ke langit, menaiki langit demi langit sampai ke Sidratul Muntaha hingga bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kejadian Al-Isra wal Mi'raj ini yang masyhur di kalangan manusia pada kurun-kurun terakhir ini terjadinya pada 27 Rajab. Malam 27 Rajab. Wa yuqimuna lidzalika ihtifalat, lalu kemudian mereka membuat perayaan-perayaan. Ya. Membuat perayaan-perayaan, perayaan Al-Isra wal Mi'raj. Ya, di sebagian tempat dengan perayaan yang mewah, ya. Telur diwarna-warni. Ya. Tambah lagi makanan ini, apa itu? Songkolo. Ketan. Ya, campur ini, campur itu, semacam-macam. Mereka merayakan seperti halnya hari raya. Seperti halnya hari raya. Tayyib. Wa rubbama ja'alu yawmaha utlatan rasmiyah. Bahkan mereka menetapkan harinya itu sebagai hari libur resmi, iya kan? Benar. Ya, seperti di negara kita ini. Apalagi semenjak zaman Gus Dur, semua perayaan itu resmi semua. Libur semuanya. Ya. Yang dinisbatkan kepada Islamnya dan yang kafirnya semuanya hari raya besar itu diliburkan. Nah, pada tanggal 27 Rajab mereka meyakini bahwa itulah kejadian Al-Isra wal Mi'raj. Wa hadza yahtaju ila itsbati amrayn. Maka ini kata beliau membutuhkan menetapkan dua hal. Yang pertama, al-amrul awal minan nahiyati tarikhiyah. Dari sisi penanggalan. Dari sisi sejarah. Apakah benar kejadian Al-Isra wal Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab? Ini pertama. Al-amru tsani, yang kedua, minan nahiyati ta'budiyah. Dari sisi ibadah, bi iqamatil ihtifali fiha, dengan membuat perayaan. Perayaan yang disebut perayaan Al-Isra wal Mi'raj. Fa ammal awal, adapun yang pertama, faqad ikhtalafa al-ulama fi dhalik, ternyata para ulama berselisih dalam menetapkan kapan kejadian Al-Isra wal Mi'raj. Kapan terjadinya? Tanggal berapa? Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wan Nihayah, beliau menyebutkan dari Az-Zuhri dan Urwah, annahu kana qabla khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati bisana. Bahwa kejadian Al-Isra wal Mi'raj, kata Az-Zuhri dan Urwah, sebelum keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah setahun sebelumnya. Hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam itu pada bulan Rabiunil Awal. Itu hijrah. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiunil Awal. Setahun sebelumnya berarti ya juga di bulan Rabiunil Awal, iya kan? Karena setahun sebelumnya. Fayakunu fi Rabiunil Awal, berarti pada bulan Rabiunil Awal. Bukan pada bulan Rajab. Ya. Bukan pada bulan Rajab. Karena disebutkan setahun sebelumnya. Sementara tahun hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan hijrahnya Nabi alaihi salat salam bertepatan pada bulan Rabiunil Awal. Ini satu pendapat. Wa an-Suddi, dari As-Suddi, annahu kana qabla muhajarihi bi 16 syahran. Bahwa kejadian Al-Isra wal Mi'raj sebelum waktu hijrah 16 bulan sebelumnya. Fa yakunu fi dzilqa'dah. Berarti kalau dihitung dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal 16 bulan sebelumnya, itu jatuhnya pada Dzulqa'dah. Lagi-lagi bukan di bulan Rajab. Ini baru bulannya loh. Baru bulannya sudah berselisih para ahli sejarah. Waqad awrad al-hafiz Abdul Ghani ibn Surur al-Maqdisi fi siratih. Dan disebutkan oleh al-Maqdisi Abdul Ghani dalam sirahnya, beliau menyebutkan haditsan la yasihhu sanaduh. Beliau menyebutkan satu hadis yang tidak sahih sanadnya, annahu kana lailatas sabi' wal isrin min syahri Rajab, bahwa terjadinya pada malam 27 di bulan Rajab. Beliau menyebutkan hadis tapi tidak sahih sanadnya. Nah, maka dari penukilan para ulama ini menjelaskan kepada kita, ya, di antara faedah dari penukilan ini yang pertama, bahwa para ulama mereka sendiri berselisih. Bagaimana mungkin kok mereka, orang-orang terbelakang, menetapkan 27 Rajab itu sebagai malam kejadian Al-Isra wal Mi'raj yang para ulama dahulu tidak menetapkannya, berselisih. Ada riwayat tapi dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Nah, kemudian faedah yang kedua, terjadinya perselisihan di kalangan para ulama dalam menetapkan kapankah kejadian Al-Isra wal Mi'raj menunjukkan bahwa para ulama bukan menjadi pusat perhatian mereka dalam hal tanggalnya, dalam hal bulannya, itu bukan menjadi pusat perhatian para ulama dalam kejadian Al-Isra wal Mi'raj. Ya. Para ulama tidak melihat itu. Tapi yang terpenting dalam kejadian Al-Isra wal Mi'raj ini adalah itu bahagian dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan yang ada di dalamnya. Ya. Manfaat-manfaat dari pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para malaikat, pertemuan Nabi dengan para nabi yang lainnya. Kemudian perintah sholat dan seterusnya. Itu yang seharusnya yang jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Bukan tanggalnya, bukan bulannya. Adanya khilaf menunjukkan para ulama tidak terlalu perhatian dalam hal tanggal berapa. Karena dari sisi keimanan pun tidak ada pengaruhnya. Ya, tidak ada pengaruhnya. Berbeda dengan orang-orang sekarang. Setiap ada kejadian sedikit saja sudah sebutkan dalam sejarah, ya. Sebutkan dalam sejarah, dicatat tanggal sekian, ya, hari sekian, detiknya pun, menitnya pun disebutkan seluruhnya. Nah, berbagai macam kejadian di akhir tahun bikin lagi kaleidoskop, jadi diputar apa kejadian di hari, di bulan Januari, apa kejadian di bulan Februari, seterusnya. Dari sisi keimanan tidak ada pengaruhnya. Nah, jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, menunjukkan bahwa para ulama tidak terlalu memperhatikan, apalagi untuk merayakan. Mereka saja tidak terlalu memperhatikan dalam hal tanggal berapa, bulan berapa. Kalau seandainya para ulama, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka memperhatikan tanggalnya dan bulannya, dan mereka merayakannya, tidak akan terjadi khilaf. Tidak akan terjadi khilaf. Karena itu kan tiap tahun. Seperti tidak terjadinya khilaf dalam menetapkan hari raya Idul Fitr itu sebagai hari raya. Sebagaimana mereka tidak terjadi khilaf dalam menetapkan Idul Adha itu sebagai hari raya. Karena setiap tahun mereka mengadakan. Tidak ada perselisihan bahwa itu terjadi pada apa? Bahwa Idul Fitr itu satu Syawal. Dan Idul Adha itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Karena setiap tahun mereka merayakannya. Ya. Namun tatkala dahulu tidak ada para ulama memperhatikan. Begitu datang waktu mengenang setahun Al-Isra wal Mi'raj, mengenang setahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun mereka merayakan demikian. Ini tidak ada sama sekali. Menunjukkan bahwa para ulama tidak memperhatikan hal tersebut. Seperti perhatian orang-orang sekarang yang membuat perayaan-perayaan bid'ah yang sama sekali tidak ada sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minan nas man yaz'umu annahu kana awwala lailati jum'atin min Rajab. Ada lagi di antara manusia yang menyangka kejadiannya pada awal malam Jumat di bulan Rajab. Jadi dicocokkan lagi dengan salatul raghaib. Wa hiya lailatul raghaib allati uhditsat fiha salatul masyhurah, yang diadakan padanya salat yang masyhur tersebut. Wala asla lidzalika wallahu a'lam, dan tidak ada asalnya itu. Wallahu a'lam. Selesai dari ucapan Al-Maqdisi. Dan disebutkan pula oleh As-Safarini dalam syarah aqidahnya, aqidah As-Safariniyah, dari al-waqidi, dari rijalihi, an rijalihi, dari perawi-perawinya, annal masra wal mi'raj fi lailatis sabat, bahwa kejadian Isra Mi'raj itu pada malam Sabtu. Li sab'a asyrata lailatan khalat min Ramadan, pada 17 malam yang telah berlalu di bulan Ramadan, jadi malam 17 Ramadan. Fi sanati tsaniyata asyrah min al-mab'ats, pada tahun 12 dihitung dari awal diutusnya beliau sebagai rasul, pada tahun 12 sebelum hijrah, 18 bulan sebelumnya. Dan beliau juga meriwayatkan dari beberapa syekhnya, di mana mereka mengatakan usriya bi Rasulillah lailata sab'a asyrata min Rabi'il awal qabla al-hijrati bi sana, bahwa telah melakukan perjalanan al-Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam 17 bulan Rabiul Awal sebelum hijrah setahun. Jadi banyak pendapat. Ya, yang ini di bulan Ramadan, yang ini di bulan Rajab, yang ini di bulan Rabiul Awal, ada lagi di bulan Dzulqa'dah, yang mana yang mau ditetapkan? Ya. Kenapa enggak diadakan aja sudah sekalian semuanya? Hah? Di 17 Ramadan adakan. Karena berselisih sudah tetapkan semuanya. Semakin bertambah pula bid'ahnya. Allahul musta'an. Wadda'a Abu Muhammad Ibn Hazm fi al-ijma'. Bahkan Ibn Hazm menganggap ijma' terjadi di Rabiul Awal. Dan ini perkata Ibn Abbas, Aisyah radhiyallahu anhum. Thumma dzakara kalaman 'an Ibn al-Jauzi annahu fi Rabiul Awal aw Rajab aw Ramadan. Kalau beliau menyebutkan satu ucapan dari Ibnul Jauzi bahwa itu di Rabiul Awal atau Rajab atau Ramadan, walhasil tidak ada kesepakatan dalam hal ini. Disebutkan pula oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari dalam bab Al-Mi'raj dari Sahih Al-Bukhari, kata beliau, "Annal ulama ikhtalafu fi ikhtilafan yazidu ala asharati aqwal." Bahwa para ulama berselisih dengan perselisihan lebih dari 10 pendapat. Lebih dari 10 pendapat. Lalu disebutkan di antara pendapat tersebut, ada yang mengatakan sebelum hijrah setahun. Itu disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dan yang lainnya, yang ditetapkan oleh An-Nawawi. Ada pula yang mengatakan sebelumnya, 8 bulan sebelumnya, atau 6 bulan, atau 11, atau setahun 2 bulan, atau setahun 3 bulan, setahun 5 bulan. Ada yang menyebutkan 18 bulan atau 3 tahun atau 5 tahun. Ada yang mengatakan bulan Rajab. Hakahu Ibnul Barr wa jazam bihi An-Nawawi fi Ar-Rawdah. Disebutkan oleh Ibn Abdul Barr, lakin dzakara ba'dhum annahu lam yajidhu fi Ar-Rawdah. Sebagian lagi menyebutkan, katanya An-Nawawi menyebutkan dalam Rawdah, Rawdatul Muhibbin, lalu kemudian dibantah bahwa tidak disebutkan oleh An-Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah tersebut. Banyak sekali perselisihan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, sebagaimana yang dinukil oleh Ibn Al-Qayyim, ya, asna'a zikrihi tafsil, tafsil ba'dil ayam wa syuhur ala ba'd. Naam, asna'a zikrihi tafdil. Yani ketika Ibn Al-Qayyim menyebutkan dalam Zadul Ma'ad, keutamaan sebagian hari-hari dan bulan terhadap bulan-bulan yang lain. Lalu beliau menukilkan dari perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, أما القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر فإن أراد أن تكون الليلة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ونظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد من ليلة القدر بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر فهذا باطل. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa malam al-Isra, malam kejadian Al-Isra itu lebih afdal dari malam Lailatul Qadar, kalau yang dia maksudkan bahwa malam kejadian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani Al-Isra wal Mi'raj, ya, apabila yang dimaksudkan kejadian tersebut dan yang semisalnya dari setiap tahun itu lebih afdal bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Lailatul Qadar dari sisi ibadah, di mana seorang beribadah pada malam Isra itu lebih afdal, berdoa lebih afdal dari Lailatul Qadar, ini batil. ini batil. Lam yaqulhu ahadum minal muslimin. Tidak ada seorang pun dari kaum muslim yang mengatakan demikian. Bahwa malam kejadian Al-Isra itu lebih afdal daripada Lailatul Qadar. Kok bisa? Sementara keutamaan Lailatul Qadar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Kok dikatakan malam Al-Isra lebih afdal? Wa huwa ma'lumul fasad bil ittirad min dinil Islam. Dan ini jelas-jelas rusaknya pendapat ini. Ya, secara umum dari Islam. Wa hadza idza kanat lailatul isra tu'rafu 'ainuha. Ini jika kejadian malam Isra itu diketahui kapan kejadiannya. Fa kaifa wa lam yakun dalilun ma'lumun la 'ala syahriha wa la 'ala 'ashriha wa la 'ala 'ainiha. Ya. Bagaimana mungkin bisa ditetapkan? Tidak ada dalil yang jelas yang menetapkan bulan berapa, tanggal berapa, kejadiannya kapan, tidak diketahui. Bali nuqulu fi dzalika munqati'atun mukhtalifah. Bahkan penukilan dari para ulama berbeda-beda. Laisa fiha ma yuqta'u bih. Tidak ada satu dalil yang bisa memastikan terjadinya atau kapan terjadinya Al-Isra wal Mi'raj. Wala syuri'a lil muslimin takhsisul lailah allati yudhannu annaha lailatul Isra' bi qiyamin wala ghairihi. Dan tidak disyariatkan bagi kaum muslimin mengkhususkan malam tersebut yang disangka itu adalah malam Lailatul Isra dengan satu ibadah atau amalan-amalan tertentu. Tidak ada sama sekali. Sampai kemudian beliau mengatakan wala yu'rafu an ahadin minal muslimin annahu ja'ala lil lailatul isra'i fadilatan ala ghairiha. Tidak dikenal dari seorang pun dari kaum muslimin ada yang menjadikan malam Lailatul Isra sebuah keutamaan yang melebihi yang lainnya. La siyama ala Lailatul Qadar, apalagi yang mengatakan lebih utama dari Lailatul Qadar. Wala kana sahaba wat tabi'una lahum bi ihsan yaqsiduna takhsis Lailatul Isra bi amri minal umur. Para sahabat, para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, mereka tidak pernah mengkhususkan malam Lailatul Isra dengan satu ibadah tertentu. Wala yadhkuruna, bahkan mereka tidak sebut sama sekali. Tidak menyebut sama sekali kapan kejadiannya. Walihada la yu'raf ayu lailatin kanat. Oleh karena itu tidak diketahui malam yang manakah itu dari malam-malam tersebut yang disangka bahwa itu adalah Lailatul Isra. Hadha huwa al-amru al-awwal fima yata'allaqu bil Isra'i wal Mi'raj. Maka ini yang pertama yang kaitannya dengan permasalahan Al-Isra wal Mi'raj. Waqad tabayyana bihi annahu lam yuthbit tarikhul Islam atau lam yuthbit tarikhul Islam wal tarikhul Isra wal Mi'raj fi ayyi lailatin aw shahrin aw sanatin. Dan telah jelas tidak bisa ditetapkan, tidak ada dalam waktu kejadian Al-Isra wal Mi'raj yang menetapkan dari riwayat yang sahih apakah itu di malam keberapa atau bulan apa atau tahun keberapa. Ini dari sisi kapannya. Amal amru tsani, adapun yang kedua, ya. Wa huwa ittikhadu lailatihi 'idan yuhtafalu fiha wa tulqa fiha al-kalimat. Yaitu menetapkan malam Al-Isra sebagai perayaan yang dia merayakannya, lalu kemudian disampaikan padanya kalimat-kalimat baik dalam bentuk tausiah atau pengajian atau yang semisalnya. Wa yuqra'u fiha ma huwa mawdu'un aw dha'ifun jiddan fi qissati al-Isra'i wal Mi'raj. Lalu kemudian dibacakan pada malam tersebut hadis-hadis yang palsu, yang lemah sekali yang berkenaan tentang kisah Al-Isra' wal Mi'raj. Fa innahu la yartabu ahadun fi anna dhalika min al-bid'il muhdatsati fil Islam. Tidaklah ragu seseorang untuk menetapkan bahwa merayakan malam Al-Isra termasuk di antara bid'ah yang diada-adakan di dalam Al-Islam. Idza tajarrada min al-hawa, apabila seorang mengosongkan dirinya dari hawa nafsu. Wa arafa haqiqata dzalik, dan dia mengetahui hakikat dari perayaan tersebut. Fa innal ihtifala bitilka al-lailah lam yakun ma'rufan fi ahdi as-sahabah wat tabi'ina lahum bi ihsan. merayakan malam tersebut tidak dikenal di zaman para sahabat, para tabi'in. Walaysa fil Islam illa thalathatu a'yad. Di dalam Islam tidak dikenal ada perayaan kecuali tiga. Idul Fitr, Idul Adha, wa hadhani idani hawliyan. Ini hari raya tahunan. Wasalithu yaumul Jum'ah. Adapun Id yang ketiga pada hari Jumat. Wa huwa Idul Usbu', dan ini Id pekanan. Walaysa fil Islam Idun siwa hadhihi tsalatsa. Di dalam Islam tidak ada hari raya kecuali hari-hari ini saja. Tidak ada hari hijratul Rasul, perayaan hijrahnya Rasul, perayaan maulid Nabi, perayaan Al-Isra wal Mi'raj, atau perayaan-perayaan yang lainnya yang dinisbatkan kepada Islam. Ini adalah perkara bid'ah. Belum lagi kadang-kadang di dalamnya dibuat berbagai macam acara-acara yang semakin menambah bid'ah, ya, yang dilakukan oleh mereka pada malam tersebut, dari membaca barzanji atau membaca seperti yang disebutkan kisah-kisah yang dhaif, yang palsu, yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu kata beliau, wal yu'lam, hendaknya diketahui, anna haqiqata ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam huwa at-tamassuku bi sunnatihi fi'lan fima fa'al. Hakikat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan komitmen terhadap sunnahnya, baik secara perbuatan dengan melakukan apa yang beliau kerjakan, wa tarkan fima taraka, dan meninggalkan apa yang beliau tinggalkan. Faman zada 'alaiha aw naqasa 'anha faqad naqasa al-mutaba'ata lah. Maka barang siapa yang menambah-nambah apa yang telah diajarkan oleh Nabi atau dia mengurangi, maka sungguh telah berkurang pula sikap dia dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinna ziyadata a'zam. Namun menambah itu lebih besar lagi dosanya. Li'annaha taqaddumun baina yadallahi wa rasuli, karena menambah apa yang tidak dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan perbuatan yang lancang di hadapan Allah dan Rasulnya yang berhak untuk menetapkan syariat. Wa tastalzimu lawazim la yartabu aqilun fadlan an mu'min fi annaha min a'zamit tawam. Ya, dan akan menyebabkan kelaziman-kelaziman, keharusan yang seorang yang berakal tidaklah ragu, apalagi jika dia seorang mukmin, bahwa ini adalah merupakan kerusakan yang besar. Ya. Kerusakan yang besar. Kadang-kadang dengan alasan cinta kepada Nabi, agar kemudian kita mengingatkan kaum muslimin tentang kejadian yang besar ini. Ya silahkan, tapi jangan dengan cara bid'ah. Karena tidak akan mungkin seorang menghidupkan sikap kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalur bid'ah. Apabila seorang cinta kepada Rasul, ingin mengingat kejadian siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dengan mencintai Rasulullah dan mengikuti sunnahnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalian, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah cinta kepada kalian. Maka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang akan membawa kepada keselamatan, bukan dengan melakukan bid'ah. Wa kafal mu'minu kamalan ay yata'abbada lillahi ta'ala bima syara'ahu ala lisani rasuli sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah seorang mukmin itu meraih kesempurnaan jika dia beribadah kepada Allah berdasarkan yang disyariatkan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa bir rajuli naqsan ay yazida ala ma syara'ahu Allah wa rasuluhu. Dan cukuplah seorang itu berkurang sikap ittiba'nya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dia menambah apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Falyahdharil mu'min ayyabtadi'a fi dinillahi ta'ala mastahsanahu hawa. Hendaknya seorang mukmin takut untuk berbuat bid'ah di dalam agama Allah yang disenangi oleh hawa nafsunya. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuhadziru min dhalik. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari bid'ah. Wa yu'linuhu fi khutabil jum'ah. Bahkan beliau mengumumkannya dalam khutbah-khutbah Jumat beliau. Dalam khutbah itu beliau mengatakan, amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammad, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sebaik-baik berita kitabullah. Sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Demikian pula yang disebutkan dalam Sahih Muslim dan disebutkan dalam tambahan riwayat An-Nasa'i, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan itu di dalam neraka. As'alullah ta'ala yuthabbitana bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yu'idhana minal fitan ma zahara minha wa ma batan innahu jawadun karim. Aku memohon kepada Allah semoga Allah mengokohkan kita sekalian dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan akhirah, dan melindungi kita dari berbagai macam fitnah yang zahir demikian pula yang batin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha dermawan lagi maha mulia. Lalu kata beliau, alqaina hadhil buraiqat athna muhadaratin lana, kami menyampaikan beberapa lembaran ini di saat kami menyampaikan pengajian muhadarah dengan judul at-tamassuk bis sunnah wa atharuhu di aula al-muhadarat di Al-Jami'ah Al-Islamiyah pada malam Kamis tanggal 9 Rajab tahun 1419 Hijriah. Wa rubbama zidna aw naqasna athna al-ilqa, dan ada yang kami tambah atau kami kurangi pada saat penyampaian di majelis tersebut. Dan ini ditulis oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik, dengan demikian ikhwan selesai penjelasan dari risalah beliau at-tamassuk bisunnah wa atharihi. Namun untuk menyempurnakan faedah, kita tetap melanjutkan dengan menyebutkan tanya jawab yang disebutkan dalam risalah ini insyaallah ta'ala. Baik, saya kira sampai di sini insyaallah yang kita sampaikan pada pertemuan kita di sore hari ini, semoga memberi manfaat. Apakah termasuk riya atau sum'ah ketika seorang talabul ilm, seorang penuntut ilmu, semoga semangat murajaah hafalan Al-Qur'annya karena akan diadakan ujian hafalan? Tidak termasuk riya. Ini termasuk dalam bab at-tanafus fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan yang demikian suatu hal yang dianjurkan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jika sholat tarawih berdirinya lama, ayat yang dibaca panjang namun dibaca sangat begitu cepat sehingga kita tidak bisa mentadaburinya. Begitu pula sujud dan rukuknya kurang bagi kita sebagai makmum untuk berzikir. Mana yang lebih afdal dari sholat yang seperti di atas dengan sholat yang bacaannya tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu tergesa-gesa? Yang sebaiknya adalah bacaan tadabbur, qira'ah qira'ah tadabbur. Membaca dengan tadabbur, ya, sambil mentadabburi ayat-ayatnya, dan itu tentunya dilakukan dengan tidak terlalu tergesa-gesa. Apakah pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salatul lail melewati ayat rahmat dan azab, beliau berhenti sejenak untuk berdoa? Kalau itu memang dicontohkan, bagaimana pengamalannya dan apa hukumnya? Naam, diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu. Tatkala beliau bermakmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap melewati ayat rahmat beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, ya, beliau berhenti lalu kemudian berdoa. Kemudian ketika melewati ayat adab, maka beliau berhenti lalu kemudian beliau berdoa. Dan ini termasuk di antara sunnah, termasuk di antara sunnah. Namun para ulama mengkhususkan itu pada salat-salat sunnah, bukan pada salat wajib. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Al-Allamah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala dan yang lainnya, bahwa itu dikerjakan pada salat sunnah. Adapun pada salat wajib tidak dilakukan yang demikian. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ada kaul pendapat, apabila kita salat dan menjadikan punggung orang atau kendaraan hewan sebagai sutrah, lalu orang atau kendaraan tersebut pergi, maka kita tidak boleh maju mendekati dinding atau tiang, dengan dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat menjadikan kendaraan sebagai sutra, lalu kendaraan tersebut berjalan ke kiri dan kanan, akan tetapi Rasulullah tetap di tempatnya dan tidak mengikuti kendaraan kemana dia pergi. Tolong jelaskan. Silakan datangkan dalil tentang hal tersebut. Ya, yang anda ketahui, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas kendaraan, bukan menjadikan kendaraan sebagai sutra. Ya, wallahu ta'ala alam. Yang zahir hadis Nabi Alaihi Wasallam menganjurkan seorang untuk mendekati sutra. ya, idza shalla ahdukum falyusalli ila sutra wal yadnu minha. Apabila salah seorang kalian salat, hendaklah dia menghadap sutra dan mendekati sutra tersebut. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.